saat hatiku menyembahmu. Kau yang ku cinta, ku rindu mengenal mulianya hadiratmu. Kebenaranmu, indahnya kekudusanmu, dan mengalirlah rohmu penuhiku. Dengan segenap hatiku menyembahmu. Kau yang ku cinta, ku rindu mengenal mulianya hadiratmu. Kebenaranmu, indahnya mengalirlah rohmu penuhiku. Indahnya kekudusanmu, dan mengalirlah rohmu penuhiku. Dan mengalirlah rohmu penuhiku. Ku bersujud dengan segenap hatiku menyembahmu. Kau yang ku cinta, ku rindu mengenal mulianya hadiratmu. Kebenaranmu, indahnya mengalirlah rohmu penuhiku.